Ada Cafrowe, ada Ramayana, juga ada Make Pro Shooting, Kari Mahesa, Ju Palapa. Spesial buat anak-anak bareng Ju Palapa, kita bayang lagi yuk. Indah